Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang orang yang meninggalkan sholat dari syarah Riyadhus Shalihin. Telah kita bahas 4 poin dampak di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama adalah hukuman mati bagi pelakunya manakala Islam betul-betul tegak di satu negeri. Kemudian akad nikah yang dia lakukan dengan seorang muslimah yang rajin sholat adalah akad nikah yang batal. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki wilayah kewalian untuk anak-anaknya, termasuk diantaranya adalah wali pernikahan. Kemudian yang keempat, manakala tidak sholat itu di tengah-tengah setelah dia menikah, maka terputus ikatan perkawinan dengan sendirinya. Kemudian yang kelima, qala syarih rahimallahu taala, dan di antara dampak negatif dari meninggalkan sholat di dunia adalah dia tidaklah memiliki wilayah atau kekuasaan atas satupun kaum muslimin. Ya, satupun orang yang ada dalam bawah kekuasaannya manakala orang tersebut adalah muslim. Karena dalam ajaran Islam syarat wilayah atau syarat menjadi wali adalah al-adil, orang yang baik agamanya. Dan tentu seorang yang telah batal keimanannya bukanlah orang yang baik agamanya. Oleh karena itu, maka orang yang meninggalkan sholat tidak bisa menjadi satupun wali kaum muslimin sama sekali, meskipun itu adalah anak perempuannya, maka dia tidak boleh menikahkannya karena dia tidak punya hak kewalian terhadap anak perempuannya. Kemudian dampak yang keenam adalah jika dia meninggal dunia, maka menurut aturan Islam dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak pula boleh disolatkan, dan tidak dimakamkan di pekuburan kaum muslimin, namun dikeluarkan ke padang pasir atau kemudian atau semacam itu ke alas kembula, kemudian dibuat galian, kemudian dia pun kemudian di kemudian dia dicampakkan atau dikuburkan di sana, dalam pengertian ditimbun badannya di sana, tidak dalam pengertian dikubur sebagaimana normanya kaum muslimin, karena jenazahnya adalah jenazah yang tidak memiliki kehormatan. Dan tidaklah dibolehkan bagi siapapun yang ada keluarganya yang meninggal dunia dan dia tahu bahasanya keluarganya yang meninggal itu tidak sholat, maka tidaklah boleh baginya untuk memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyodorkannya kepada kaum muslimin dan memintanya untuk mensolatinya. Karena dengan tindakan meminta kaum muslimin untuk mensolatinya padahal dia tahu kalau orang ini adalah orang yang tidak sholat adalah bentuk menipu tetangganya, menipu kaum muslimin di sekelilingnya. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya alaihissalatu wassalam berkaitan dengan orang-orang munafik yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki iman meskipun menampakkan keimanan. Allah katakan di surat At-Taubah ayat yang ke-84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, janganlah engkau mensolatkan jenazah satupun dari mereka yang meninggal, wala takum ala kubrihi, janganlah engkau berdiri di dekat kuburnya untuk mendoakannya, li'annahum kafaru billahi, karena mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka At-Taubah 84 ini dalil bahasanya tidak memiliki iman alias batalnya iman adalah faktor penghalang untuk mensolati jenazah seseorang. Demikian juga berdiri di dekat kuburnya setelah proses pemakaman untuk mendoakannya. Dan Allah juga berfirman masih di surat At-Taubah ayat yang ke-113, tidaklah boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun orang itu adalah kerabatnya, setelah dia tahu kalau mereka adalah penghuni neraka, buktinya mati dalam keadaan belum berislam. Namun ada sebagian orang, ada yang bertanya tentang seorang yang dituduh dia tidaklah mengerjakan sholat. Lalu orang yang demikian keadaannya ini, kita diminta untuk mensholati jenazahnya setelah dia meninggal dunia, padahal kita ragu apakah dia adalah orang yang tertib sholatnya ataukah tidak. Maka jawabannya, jika keraguan ini itu berdasar, memiliki landasan, memiliki alasan, maka ketika kita setelah takbir sholat jenazah yang ketiga, kita mau mendoakan mayit, maka berdoanya jangan seperti doa biasa, namun doanya dibuat menggantung dengan mengatakan Allahumma ingkana mu'minan, ya Allah jika ini adalah orang yang sholat, maka ampunlah dosanya, sayangilah dosanya, sayangilah dirinya, luaskanlah kuburnya, dan seterusnya. Maka tidak Allah marfirlahu warhamhu afi wa'fu anhu, namun dibuka terlebih dahulu, ya Allahumma ingkana hadha mu'mina, ya Allah jika ini adalah orang yang memang tulen dan asli beriman karena tertib sholatnya, karena disiplin sholatnya, maka ampunilah dosa-dosanya. Maka doa kita pun bersyarat, ya, dengan kita buat doa, bacaan doa kita ini bersyarat, kita bebas dari risiko dan bahaya mendoakan orang yang tidak beriman. Adapun dampak negatif di akhirat yang merupakan dampak dari meninggalkan sholat, yang pertama adalah siksaan yang bersifat terus menerus di alam kubur, sebagaimana orang yang kafir atau mendapatkan siksaan atau bahkan lebih hebat lagi. Kemudian dia akan dikumpulkan pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf, dan akan masuk neraka dan kekal di dalam neraka abadal abadin selama-lamanya. Ini tiga dampak yang akan didapatkan oleh orang yang meninggalkan sholat. Ya, dan inilah pendapat yang benar, bahasanya orang yang meninggalkan sholat, meskipun dengan alasan malas, maka yang benar dia adalah orang yang batal imannya. Namun satu realita yang kita akui, bahasanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas tidaklah batal keimanannya, dan mereka beralasan dengan sejumlah alasan, akan tapi alasan-alasan tersebut tidak lepas dari lima kemungkinan. Kemungkinan alasan dan dalil yang pertama, mereka beralasan dengan dalil yang tidaklah mengandung dalil, tidak mengandung dalil sama sekali terkait dengan masalah ini. Semisal perkataan sebagian mereka, bahasanya kalau kita katakan orang yang tidak sholat itu batal imannya, maka ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-48, bahasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa yang lain bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka termasuk dosa yang lain adalah meninggalkan sholat, kata mereka demikian. Sanggahannya, sebenarnya orang yang meninggalkan sholat berdasarkan hadis Jabir yang diatkan oleh Muslim adalah orang yang musyrik, meskipun dia tidak bersujud kepada patung berhala, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ahdu bainana atau al-fasl baina rajuli wa syirki awil kufri, titik pembeda antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan. Maka berarti tidak sholat itu Nabi sebut sebagai kekafiran dan kemusyrikan, meskipun tidak bersujud kepada patung berhala. Dan kenapa kita sebut orang yang musyrik? Maka sisi musyriknya di mana? Jawabannya karena dia mengikuti hawa nafsunya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Maka apakah engkau tidak melihat ada orang yang menjadikan seleranya sebagai hawa nafsunya, dan orang yang tidak mau sholat dia mempertuhankan seleranya, seleranya selera malas, maka dia pun tidak sholat. Kemudian ala fardhi, kita andaikan bahasanya mafhum kebalikan dari ayat, bahasanya semua yang dibawa kemusyrikan itu terserah kehendak Allah, maka kita katakan mafhum kebalikan ini terkecualikan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahasanya meninggalkan sholat itu membatalkan iman. Dan jika mantuk teks dalil yang ini sisi pendalilannya lebih kuat daripada mafhum kebalikan itu, seandainya redaksinya umum itu bisa mengalami pengecualian, maka bagaimanakah bil mafhum, maka bagaimanakah jika kesimpulannya adalah berdasarkan berdasarkan mafhum. Maka ringkasnya jawaban yang kedua adalah kita katakan bisa kita katakan ini pengecualian. Ini pengecualian selain musyrik, selain kemusyrikan dalam artian beribadah kepada selain Allah, ada juga yang tidak tidak diampuni, semisal meninggalkan sholat. Atau jawaban yang ketiga kita katakan bahasanya yang Allah terserah kehendak Allah itu adalah maduna dzalika, dan maduna dzalika itu artinya di bawah. Dan dosa yang bukan selain namun di bawah, dan Allah mengampuni, bisa saja mengampuni untuk siapa saja yang Allah kehendaki, untuk orang yang mati dengan membawa dosa di bawah level kemusyrikan. Kalau satu level dengan kemusyrikan, semisal kekafiran, dan meninggalkan sholat adalah kekafiran, maka ya sama, tidak terampuni jika dibawa mati dan tidak bertobat selama hidupnya. Maka ini akan jadi masalah kalau maduna dzalika artinya adalah selain. Jadi kalau maduna dzalika artinya adalah di bawah level kemusyrikan, maka itu yang di bawah level kemusyrikan. Sedangkan meninggalkan sholat itu selevel dengan kemusyrikan dalam artian bersujud kepada patung, berhala dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, mereka berdalil yang tidak menilai kafir karena meninggalkan sholat, berdalil dengan sejumlah hadis yang dalam hadis tersebut mengandung syarat, yang seandainya syarat itu terpenuhi tidak mungkin orang tadi akan meninggalkan sholat. Contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Allah mengharamkan neraka bagi siapa saja mengucapkan la ilaha illallah dan niatnya adalah mencari wajah Allah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kalau kita cermati membaca hadis ini, maka ada kalimat mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah. Maka jika orang itu betul-betul masuk Islam karena mengharap wajah Allah, tidak mungkin. Tidak bisa kita bayangkan setelah dia masuk Islam, dia cukup mengandalkan KTP-nya yang Muslim, tanpa mengislamkan orangnya, cuma mengislamkan KTP-nya saja. Tentu tidak bisa kita bayangkan adanya orang semacam itu. Kalau dia betul-betul tulus mencari ridha Allah dalam bersyahadat dan masuk Islam, maka pasti dan tidak boleh tidak dia akan mengerjakan sholat lima waktu. Maka kalimat mencari wajah Allah itu menghalangi batan secara total. Tidak mungkin orang yang masuk Islam yang penuh dengan ketulusan akan meninggalkan sholat. Karena siapa saja mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah, tidak boleh tidak pasti akan beramal. Beramal untuk mewujudkan apa yang dia cari, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Dan amal yang terbesar, terefektif yang akan mengantarkan orang kepada surga, sehingga bisa melihat wajah Allah, sehingga bisa mendapatkan ridha Allah azza wa jal, wassalatu, adalah mengerjakan sholat. Fahadhal hadis, maka hadis ini tidak bisa jadi dalil untuk mengatakan bahasanya orang meninggalkan sholat itu tidak batal keimanannya, karena dalam hadis ini mengucapkan la ilaha illallah itu manfaat, itu bersyarat. Dan syaratnya itu jika memang betul-betul ada pada seseorang, maka akan menghalangi, dengan betul-betul menghalangi, akan menghalanginya, menghalangi orang tersebut untuk meninggalkan sholat. Ya, maka banyak orang salah paham dengan hadis-hadis semacam ini. Hadis yang mengatakan Allah mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah, kemudian cuma beranggapan asal orang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka akan selamat dari neraka. Ini satu hal yang menunjukkan ketidakcermatan dalam membaca hadis. Karena ada syaratnya, syarat la ilaha illallah itu akan jadi tameng dari neraka manakala ikhlas dan mengharap ridha Allah, ingin melihat wajah Allah di surga. Dan itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang tulus. Dan orang yang tulus dalam bersyahadat dan masuk Islam akan beramal. Tidak mungkin dia cuma akan mengandalkan semata-mata ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Atau yang ketiga, ada yang beralasan dengan sejumlah dalil, namun dalil tersebut mengandung muqayyad, mengandung keterangan tambahan, menceritakan satu keadaan yang jika memang seorang itu berada dalam keadaan tersebut, maka akan dimaklumi jika dia tidak mengerjakan sholat. Yaitu hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh sebagian ahlu sunan, menceritakan adanya sekelompok orang yang tinggal di satu masa, dan di masa itu mereka, orang-orang ini tidak mengenal Islam kecuali tinggal syahadat. Orang tidak tahu sholat, tidak tahu wudu. Maka di hadis tersebut ditegaskan bahasanya, maka dan waktu tersebut adalah waktu indirasil Islam, waktu hilangnya Islam. Islam hilang, tinggal orang cuma tahu orang Islam itu cuma bersyahadat la ilaha illallah. Maka orang hidup di zaman ini kemudian tidak sholat, maklum, satu hal yang dimaklumi. Orang hidup di zaman semacam ini tentu dimaklumi ketika dia tidak sholat seumur hidupnya. Kenapa? Karena semua orang Islam di sekelilingnya gak ada yang sholat, dan gak ada yang tahu sholat. Yang diketahui ya sekedar la ilaha illallah, itulah muslim. Wasara la ya'lamu an syai'in minhu, dan jadilah orang tersebut tidak mengetahui satu pun dari Islam kecuali tinggal ucapan la ilaha illallah. Maka di zaman semacam ini, maka ucapan la ilaha illallah akan menyelamatkan orang-orang tersebut dari neraka, dikarenakan mereka itu ma'dzurun, dimaklumi. Tidak sholatnya dimaklumi, disebabkan memang tidak ada ilmu tentang hal-hal yang wajib dalam Islam. Dan kami pun menegaskan demikian. Seandainya ada sekelompok orang yang hidup di daerah yang terpencil, yang jauh dari kota dan jauh dari ilmu, jauh dari dakwah, yang mereka ini tidak faham tentang Islam kecuali sekedar la ilaha illallah, dan mati dalam keadaan demikian, maka kita yakini dia ya adalah mati sebagai seorang muslim dan bukan orang yang kafir. Nah, hadis yang dimaksudkan, nasul hadis tak hadisnya, hadis yang dimaksudkan tadi adalah satu hadis yang cukup panjang dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya Islam itu akan pudar sebagaimana pudarnya waslu thawbi, motif-motif kain. Tentu ketika kain kita itu punya motif-motif yang itu dari warna, yang namanya warna kain, itu lama-lama bolak-balik dicuci, bolak-balik dikucek, bolak-balik ini, lama-lama pudar, dan boleh jadi bisa sampai satu titik hilang total warna tadi sama sekali. Hatta la yudra, sampai ada orang yang hidup dan tidak tahu apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu nusuk, apa itu kurban, apa itu sedekah atau zakat. Orang tidak tahu semua. Wala yasra ala kitabillahi azza wa jal fi lailatin, dan pada saat itu terjadi pada satu malam pengangkatan Al-Quran, falai buka fil ardi minhu ayatun, maka tidaklah tersisa di bumi satupun ayat. Dan di masa yang Nabi maksudkan, itu semua orang yang punya hafalan Quran hilang semua. Allah hilangkan di satu malam, bangun tidur itu hilang semua. Yang dulu hafal Al-Fatihah lontok itu hilang, satu ayat pun tidak ada yang tersisa. Bismillahirrahmanirrahim pun tidak apa lagi. Dan Allah angkat Al-Quran sehingga mushaf itu kemudian bersih dari ayat-ayat Al-Quran. Tinggal kertas putih saja. Maka di zaman ini masih ada orang Islam yang tersisa. Yang tersisa orang Islam yang tersisa watabaqa tawaifu minan nasi, dan tersisa sejumlah orang. Yang orang tersebut adalah asy-syekhul kabir, lelaki yang sudah sangat tua, wal ajuz, dan nenek-nenek tua. Yaquluna, mereka kakek-kakek tua dan nenek-nenek tua ini mengatakan, atrukna aba'ana ala hadil kalimat la ilaha illallah. Kami jumpai simbah-simbah dulu itu ya, mengucapkan la ilaha illallah. Fanahnu naquluha, maka kami pun mengatakannya. Maka pada saat Hudzaifah menyampaikan hadis Nabi ini, maka ada seorang tabi'in namanya Silah bertanya pada Hudzaifah, maturni anhum la ilaha illallah. Tidaklah manfaat untuk mereka ucapan la ilaha illallah manakala mereka tidak mengutai sholat, puasa, kurban, tidak pula zakat. Maka pada ucapan Silah tadi, maka Hudzaifah itu kemudian melengos, memalingkan muka. Kulu thumarotah alaihi thalathan, kemudian Silah pun kembali mengucapkan ucapannya sampai 3 kali. Dan setiap itu Hudzaifah memalingkan mukanya. Setelah 3 kali Hudzaifah menghadapkan wajahnya kepada Silah dan mengatakan, wahai Silah, ucapan la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Demikian beliau katakan sebanyak 3 kali. Diatkan Ibnu Majah, Al-Hakim, ini Al-Hakim mengatakan sahih. Al-Hakim mengatakan ini adalah sanad yang sahih, perawinya perawi yang tsikah. Maka tidak sholat di zaman semacam ini maklum, lain halnya dengan zaman sekarang. Orang kenal sholat ini, bahkan sampai luar biasa, orang kafir pun tahu kalau orang Islam itu sholat. Maka orang Islam, orang kafir saja tahu kalau orang Islam itu sholat. Lu malah orang Islamnya malah enggak sholat. Maka tidak tepat beralasan dengan hadis panjang ini untuk mengatakan bahasanya meninggalkan sholat itu bukanlah hal yang membatalkan iman. Karena hadis ini berbicara tentang masalah kasuistik, keadaan yang kasuistik, dan untuk sekelompok manusia, komunitas manusia yang juga kasuistik. Manusia yang tidak mengenal dari Islam kecuali tinggal la ilaha illallah, yang hidup di zaman Quran itu tidak ada, Al-Fatihah pun tidak ada di muka bumi. Maka wajar orang yang hidup di zaman ini kalau kita maklumi tidak sholatnya, tidak puasanya, dan seterusnya. Demikian juga yang keempat, orang yang tidak mengkafirkan, tidak meyakini kafirnya orang yang meninggalkan sholat beralasan dengan sejumlah hadis umum. Dan hadis-hadis ini min qawaid usulul fiqhi, berkaitan dengan hadis-hadis ini, maka di antara kaidah dalam ilmu usul fiqih, yang namanya hadis yang bersifat umum bisa mendapatkan pengecualian. Maka hadis-hadis yang bersifat umum menunjukkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan di surga dan semacam itu. Maka kita katakan bahasanya hadis tersebut itu perlu keterangan tambahan atau mendapatkan pengecualian dengan hadis-hadis yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian wastadalu yang kelima, mereka juga beralasan dengan sejumlah hadis yang lemah yang tentu tidak bisa berlawanan dengan hadis-hadis yang sahih yang tegas menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Maka jika melawan saja tidak bisa, fadlan antu ariduha, maka apalagi berhadapan dengan hadis-hadis yang sahih. Sehingga hadis-hadis tersebut tidak bisa berhadapan dan tidak bisa menentang dan melawan hadis-hadis yang tegas menunjukkan batalnya keimanan orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ada sebagian orang dikarenakan tidaklah memungkinkan baginya untuk membawakan dalil kalau orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, kemudian mereka berusaha otak-atik dengan menafsirkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu meninggalkan sholat, di otak-atik dengan mengatakan yang dimaksud kafir di sini adalah kafir asghar dan syirik asghar, kafir kecil dan syirik kecil dalam pengertian tidak membatalkan iman. Sehingga semakna dengan sabda, dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam topik yang lain, kufrun tuna kufrin, kekafiran yang bukan kekafiran, kekafiran yang bukan kekafiran sesungguhnya. Maka kufur asghar itu nama lainnya dalam istilah Ibnu Abbas adalah kufrun tuna kufrin, kekafiran yang bukan kekafiran sesungguhnya. Maka jawabannya, apa yang mengharuskan kita untuk memaknai hadis dengan kufur asghar? Karena kekafiran jika disebutkan dalam dalil dan tidak dijumpai pertimbangan yang lain yang melawannya, maka maknanya adalah kufur hakiki, yaitu kufur akbar, yaitu kekafiran yang membatalkan iman. Maka di kalimat ini ada faedah, ada faedah penting berupa kaedah. Maka beliau menyampaikan kaidah dalam kalimat yang baru saja kita baca, bahasanya jika ada kata-kata kafara dalam Quran dan Sunnah, jika disebutkan tanpa ada keterangan tambahan dan tidak dijumpai pertimbangan yang lain yang tidak menyetujuinya, maka kata-kata kafara dalam dalil tersebut maknanya adalah kufur akbar. Dan bagaimana mungkin kita katakan kekafiran di situ adalah kekafiran kecil yang tidak membatalkan iman, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara titik pembeda antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan. Faja'ala, maka Nabi jadikan dalam hadis ini meninggalkan salat sebagai haddan, sebagai pembatas dan pemisah. Di sini Nabi gunakan kata-kata baina. Dan yang namanya bainiyah, yang namanya baina itu dalam bahasa Arab tak tadi bermakna adanya dua hal yang berbeda, munfasilan ba'duha an ba'din, yang satu terpisah dari yang lain, itu bukan ini dan ini bukan itu. Sehingga kalau itu terpisah dari Islam, tentu maksudnya adalah kekafiran besar yang membatalkan iman. Wa hina idzin, maka pada saat itu, maka dalil-dalil pendapat yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah dalil yang mujibah, yang mengharuskan kita untuk mengatakan demikian, dan tidak ada dalil yang betul-betul melawannya, yang berhadapan dengannya ataupun melawannya. Dan menjadi kewajiban seorang hamba yang mukmin jika dalil Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan hukum satu hal, maka adalah dia mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh dalil. Karena kita tidaklah boleh membuat hukum, karena yang membuat hukum, yang menetapkan hukum hanyalah Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah Islam, itulah hukum Islam yang kita akan mengambilnya dan akan menetapkan putusan dengannya dan mengimaninya, baik hukum tersebut sesuai dengan selera kita ataupun tidak sesuai. Maka tidak boleh tidak kita harus pegangi madalla alaihi asy-syar'u, tidak boleh tidak haruslah kita pegangi kandungan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menimbang bahasanya ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sejak masa silam, meskipun yang tepat bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu batal iman meskipun karena malas, maka ada catatan yang beliau sampaikan, dan ketahuilah bahasanya semua perselisihan yang terjadi di antara umat Islam, jika faktor pendorongnya adalah niat yang baik untuk menemukan hukum Allah, dan orang pun telah bersungguh-sungguh fitahari untuk mencari hukum Allah yang benar, maka siapa yang menganut satu pendapat tersebut tidaklah dicela, ya, apalagi disesatkan, karena dia telah melakukan usaha yang harus dia lakukan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jika seorang qadhi, seorang hakim memutuskan beristihad lalu keliru, beristihad kemudian benar, maka untungnya dua pahala. Namun jika dia beristihad kemudian memutuskan hukum namun keliru, maka untungnya satu pahala, yaitu pahala istihadnya, adapun kesalahannya dimaafkan. Walaysa min haqqil insan, dan kita tidaklah memiliki hak untuk mencela saudara kita sesama muslim jika dia berbeda pendapat dengan kita dalam satu permasalahan, tentu dengan catatan bimuqtadad dalil indahu, dia berbeda dengan pendapat kita karena pertimbangan dalil-dalil yang dia miliki, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kepentingan, namun karena alasan, karena objektif dalil. Dia telah membaca dalil dan bersungguh-sungguh memahami dalil, oh kesimpulannya demikian, berbeda dengan kesimpulan kita, maka kita tidak punya hak untuk mencelanya, apalagi menyesatkannya. Lain hanya dengan man'ana dawa asara, lain hanya dengan orang yang keras kepala, orang yang inat. Inat itu artinya tahu salah namun tetap ngotot. Ini namanya inat. Wa asar dan ngotot setelah ilmu disampaikan kepadanya, maka inilah orang yang dicela. Maka dari penjelasan ini kita jumpai satu faedah penting, bahasanya dalam masalah yang itu diperselisihkan ulama, dan itu masalah istihadiyah, maka tidak mesti orang yang berbeda berlainan pendapat dengan kita tidak dicela. Ada yang dicela dan ada yang tidak dicela. Ketika contoh masalah istihadiyah, contohnya hukum tariki sholat, tentang orang yang meninggalkan sholat, maka ketika kita berkesimpulan dia adalah orang yang batal imannya dan kawan kita tidak demikian, maka belum tentu dia tidak tercela. Jika dia berkesimpulan demikian, itu adalah karena tuntutan dalil yang dia ketahui. Karena alasan objektif dan ilmiah, maka ini tidak dicela. Adapun sebenarnya dia sepakat dengan apa yang kita katakan, namun dia tidak mau berkesimpulan sebagaimana kesimpulan kita, dikarenakan pertimbangan-pertimbangan duniawi dan bukan karena objektif, karena kesimpulan dalil, maka ini fahadah walladhi yulam, maka orang semacam ini tercela dengan pilihannya. Setelah uraian panjang lebar tentang bahaya orang yang meninggalkan sholat, maka bihadat takrir dengan penjelasan ini kita mengetahui bahasanya kita wajib waspada, dengan betul-betul waspada untuk tidak meremehkan sholat. Dan sehingga kita memiliki kewajiban manakala melihat seseorang yang meremehkan sholat untuk menasihatinya dengan penuh kesungguhan dan kesungguhan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah melalui kita, yang jika demikian ini terjadi maka kita akan mendapatkan pahala yang besar karenanya. Dan di antara alasan kuat untuk berkesimpulan bahasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu bukanlah seorang muslim, adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ketika beliau telah membahas hal ini, kemudian mengutip sejumlah athar dari salaf, dari sahabat semacam Umar dan yang lainnya yang kemarin telah kita baca, yang menunjukkan bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu bukanlah muslim. Beliau mengatakan, dan tidak kita jumpai sahabat lain yang menjelisi beliau-beliau. Dan tidak kita jumpai sahabat yang lain yang menyelisihi beliau-beliau. Semua riwayat dari sahabat, kata Ibnu Hazm, semua riwayat dari sahabat yang berkomentar tentang orang yang meninggalkan sholat, semuanya satu kata, yaitu bukanlah seorang muslim. Telah batal keimanannya. Tidak dijumpai riwayat dari sahabat yang lain yang menyelisihi perkataan Umar dan yang lainnya tentang dalam masalah ini. Ya, kemudian masih berkaitan dengan masalah hadis Jibril setelah dijelaskan tentang sholat panjang lebar, luas keliling, ya, maka kemudian barulah kemudian berpindah kepada rukun Islam berikutnya, yaitu ita'uz zakah, membayar zakat. Ita' maknanya adalah ita', itian maknanya adalah maji, ata maknanya ja'a, dan ata adalah maknanya a'ta, artinya memberi. Maka ita'uz zakah artinya memberikan zakat kepada orang-orang yang Allah tentukan supaya diberi zakat. Dan kata-kata zakat itu diambil dari kata-kata zaka'u, yang artinya suci dan tumbuh berkembang. Li'ana muzaki, karena orang yang membayar zakat maka dia membersihkan jiwanya dari pelit. Demikian juga dia menumbuh kembangkan hartanya dengan membayar zakat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim sodakotan. Allah perintahkan kepada nabinya, khud, ambillah min amwalihim, dari harta mereka. Sodakotan zakat, tutahiruhum watuzakihim biha, yang zakat tersebut membersihkan dan mencucikan mereka. Maka perlu diketahui bahasanya dari ayat ini, ada sebagian orang yang beranggapan bahasanya semua harta itu kena zakat. Karena ayat yang mengatakan min amwalihim, jadi di sini jamak mudhaf, kemudian disimpulkan mengandung hukum umum, maka mereka mengatakan semua harta ada zakatnya. Orang beli rumah ada zakatnya, orang jual dan semacam itu. Mobil yang dipakai ada zakatnya dan seterusnya, sebagaimana kegemaran banyak lembaga zakat di zaman ini. Namun beralasan dengan ayat ini satu hal yang tidak tepat, karena kita lihat tentu orang yang paling paham tentang ayatnya adalah Nabi dan para sahabat, dan Nabi tidak mengambil zakat dari semua harta. Dan Nabi sampaikan bahasanya tidak ada zakat pada budak yang dimiliki oleh seseorang, tidak pula kuda yang dia miliki. Nabi sampaikan laisa 'ala rajuli sadaqatun fi 'abidihi wa farasihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mau orang untuk punya kuda mau ribuan, tidak Nabi akan ambil zakatnya, padahal itu sangat sangat sangat bernilai. Ketika orang itu punya budak, boleh jadi sampai 1000 orang misalnya, maka Nabi tidak akan mengambil zakatnya, padahal itu sangat-sangat bernilai. Maka hal ini menunjukkan bahasanya yang Nabi pahami dan Nabi praktekan, tidak semua harta itu terkena zakat. Ada harta yang terkena zakat dan ada yang harta yang tidak terkena zakat. Oleh karena itu, zakat didefinisikan dengan nasibun muqaddaratun, kadar yang telah ditentukan oleh syariat, min malin maksusin, dari harta tertentu yang akan diberikan pada kelompok tertentu. Maka nasibun min mal, maka yang namanya harta itu adalah sebagian, yang namanya zakat adalah sebagian dari harta. Maka Allah tidak meminta kita untuk membayar zakat dengan semua harta kita. Kalau orang itu punya tabungan cuma 2,5% dari total tabungan, manakala sudah sampai nisab dan itu pun sudah setahun. Bal amwalan muayyanatun, akan tetapi akan tetapi zakat itu tetap kena pada harta tertentu yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan sebagainya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Maka tidak semua jenis harta itu terkena kewajiban zakat, namun tidak boleh tidak ada syarat-syaratnya. Adapun orang beralasan dengan min amwalihim, maka kita bantah dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bantah dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah ambil zakat dari kuda, dari budak dan seterusnya. Dan terdapat kaidah penting dalam ilmu usul fikih, bahasanya sunnah tarqiyah muqaddamun ala umumul adillah. Bahasanya sunnah tarqiyah, sesuatu yang tidak pernah Nabi, sesuatu yang Nabi tinggalkan dan tidak Nabi kerjakan, padahal itu ada di masa beliau, itu muqaddam ala umumin al-adillah, daripada dalil yang bersifat umum. Anggap saja kita katakan ini dalil yang bersifat umum, min amwalihim, kita akui ini dalil yang bersifat umum, maka ini kalah dengan sunnah tarqiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi menegaskannya, tidak akan mengambil zakat dari kuda, sebanyak apapun kuda itu dimiliki oleh seseorang. Tidak akan mengambil zakat dari harta berupa budak, meskipun itu ribuan, padahal menjadi satu budak harganya 30 juta, 50 juta, kali 1000 misalnya. Maka berapa harta yang dimiliki oleh orang ini, maka tentu sangat banyak sekali. Dan zakat itu pun juz'un basitun, adalah bagian yang kecil, cuma 2,5% kalau misalnya di tabungan, yang seorang itu, dengannya seorang itu menunaikan salah satu rukun Islam, dan membersihkan dirinya dari sifat baghil, waradilah, dan sifat-sifat negatif. Maka ketika seorang itu membayar zakat, ya, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang pelit. Karena membayar zakat itu membersihkan seorang dari sifat pelit. Maka orang kaya yang sudah membayar zakat tidak bisa disebut orang yang pelit. Wa yutahhiruhu biha, dan demikian juga zakat itu membersihkan lembaran catatan amalnya dari dosa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu, sedekah atau zakat itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Tentu dosa yang bisa diampuni gara-gara bersedekah adalah dosa kecil, sebagaimana api yang bisa padam dengan air adalah api yang kecil. Karena jika api itu api yang sudah besar, tambah air, itu tambah besar. Karena ada oksigennya. Maka itu akan malah jadi tambahan energi untuk api tersebut untuk jadi besar. Ya, oleh karena itu pemadam kebakaran itu tidak nyemprotkan air. Namun apa? Hidrogen. Apa nitrogen? Yang disemprotkan bukan air. Karena jika ada gedung kebakar kemudian disemprot air, itu malah tambah besar. Sehingga hadis ini dalil bahasanya zakat, sedekah itu cuma menghapus dosa kecil. Karena permisalannya adalah air itu memadamkan api, dan api yang bisa padam dengan air hanyalah api yang kecil. Api lilin, siram air, mati. Nah, kebakaran gedung, siram air, tambah besar. Ya, karena memang amal badan, amal-amal lahiriah hanya bisa menghapus dosa kecil semata. Adapun dosa besar tidak boleh tidak harus ada tobat secara khusus. Dan sedekah yang paling utama adalah zakat. Oleh karena itu satu dirham yang dikeluarkan sebagai zakat lebih utama daripada satu dirham yang dikeluarkan dengan satu tos sebagai zakat sunnah. Mengingat sabda firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada melaksanakan hal-hal yang aku wajibkan. Oleh karena itu satu rakaat sholat fardu lebih utama daripada satu rakaat dari sholat sunnah. Karena secara global amal yang hukumnya wajib itu lebih utama daripada amal yang hukumnya sunnah. Maka dengan membayar zakat itu memiliki fungsi menghapus dosa. Di samping fungsi yang lain adalah berbuat baik kepada sesama. Karena orang yang membayar zakat, ketika dia membayar zakat, maka dia berbuat baik kepada orang yang dia serahkan padanya harta zakat. Sehingga orang yang bayar zakat itu terhitung dalam barisan orang-orang yang muhsinin, berbuat baik kepada orang lain, yang mereka adalah orang-orang yang Allah cintai, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, adalah kalian berbuat baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pengertian beribadah kepada Allah dengan sesempurna mungkin. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.